Max Bro Production, ada Fuji Audio, suara. Yang request lagu ini, suara yang kejam, tapi mudah-mudahan cuma lagu aja ya. Kasih tepuk tangan dong mana sekali lagi buat Adela.